ya iku kan jek kanca kene, Bos. Oh, gitu. Tapi lek sing situ santau sesuk dilebokno ya malah tak pateni ning jero kok. Ana cecak nunggal boyo, boyo coklat nyekel koco. Ojo seneng nunggal koro, muda rakyatmu tadi sengsoro. Ana cecak nunggal boyo, boyo coklat nyekel koco. Ojo seneng nunggal koro, muda rakyatmu tadi sengsoro. Ini cerita negeri berdebah, pemimpinnya hidup mewah, tapi rakyatnya makan susah, hasil dari mengais sampah. Di negeri para berdebah, yang baik dan bersih bisa salah. Kebohongan itu lumrah, rakyat kecil hanya bisa pasrah. Bubrah parah, bubrah parah, bubrah. Ono cecak nguntal boyo, boyo coklatnya kelkoto. Ojo seneng nguntal negoro, muda rakyatmu tadi sengsoro. Ono cecak nguntal boyo, boyo coklatnya kelkoto. Ojo seneng nguntal negoro, muda rakyatmu tadi sengsoro. Rakyat mencari pimpinan, ketemunya juragan. Rakyat mencari imam, ya imam ketemunya tuan. Maka janganlah jangan heran jika ada mafia di peradilan. Jual beli pasal dan hukuman, yang kuat bayar pasti menang. Katanya zaman sudah reformasi, tapi hukum masih bisa dibeli dari barang dagangan objek korupsi. Gak punya malu dan harga diri. Langkah kecil telah dimulai dari bayi bernama demokrasi. Keadilan tak bisa ditawar lagi, kepastian hukum adalah harga.